Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, bobo-bobo guru, takmir masjid, mbah kaum ingkang estu kula hormati, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, ingkang minulya, bapak ibu jamaah pengawasan halal bil halal ingkang mapan wonten, ndasmu minggir ora ketok. Ingkang mapan wonten Kedung Sari, yang malam hari ini mengambil tema kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan Watoniyah. Nggih, soalnya panitiane ya waton. Lah wong meja wedang kok dikeki sajadah. Mbok yo lak ngelapi mau sadurunge pengajian yo li yo. Iki sapa iki? Untung kula nggo kacamata, lak mboten lak mata kula blereng. Rai kok disenter iki. Kok rupamu lucu banget to. Jenengmu sapa? Iwan. Ora karena jenenge. Jenenge sapa? Wawan apa Iwan? Iwan. Iwan. Kok kupehmu jijiki. Mila ngapunten kula nganggo kacamata soalnya kebiasaane panitia niku teng panggung lampune terlalu padam. Jadi kula nganggo kacamata niki supaya mboten blereng. Bapak ibu rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged rawuh wonten setunggalipun majelis ingkang dipun wastani kalian Kanjeng Nabi menika Taman Swarga. Soale napa? Kanjeng Nabi nate dawuh, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kamu melintasi taman surga, berhentilah, singgahlah. Lajeng para sahabat sami tanglet. Ning alam dunya kok ana taman surga niku napa Kanjeng Nabi? Wa ma hiya riyadul jannah? Napa jawabipun Kanjeng Nabi? Hiya khilaquz zikri wa majalisul ilmi. Taman surga teng alam dunya niku napa? Majelis ilmu lan majelis zikir. Mila nyuwun sewu, kahanan dalu menika niki majelis zikir, majelis ilmu, berarti kepetung termasuk taman surga. Tapi nggih niki pengajian menyesuaikan dengan rel sepur dawa jamaah ini. Nanti niki mergo cedak rel sepur jamaah ya dawa ngene. Dilu meneh sepure liwat kaget ngoten niku. Lah kula wau ya batin mudun saka mobil kok jamaah ning kono tak tingak-tinguk panggunge endi. Pengajian jamaah nembe misah nggih namung teng mriki. Soale niku wau panitiane waton. Nah ngerti ya ngoten kula wau telepon kali pihak kereta api ngajini ning dhuwur rel sepur mawon. Lah niki taman surga. Mila kok jenengan nyelakke waktu kersa tindak mriki nderek ngaji. Berarti jenengan nyicil pikantuk DP-ne mlebu surga. Amin Allahumma amin. Termasuk Iwan sing rupane masake niki wau. Niki masuk taman surga niki. Ya semoga-moga Iwan mlebu surga lah. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Berarti modar Iwan. Lah napa kabeh wong niku gelem diajak mlebu surga? Sakjane lak Kanjeng Nabi dawuh, wong niku kabeh mlebu surga kecuali sing ra gelem. Kecuali sing moh. Napa wonten tiang-tiang sing mboten kersa mlebu surga kathah? Nggih contone niki, mbon diiming-imingi karo Kanjeng Nabi majelis pengajian kuwi taman surga. Tapi kathah tiyang mboten kersa tindak teng taman surga. Diundang ngaji ora mangkat. Kakean sambat, kakean alasan. Begitu mangkat ngaji, diundang ngaji jawabane nopo? Kiyaine sapa? Cocok apa ora? Cocok mangkat ora cocok ora mangkat. Lah wong kiai kok cocok-cocokan. Kok kaya ngombe obat. Aneh tiyang Kedung Sari ini. Mangkat ngaji ora mesti dadak takon kiyaine sapa, kakean sambat bahkan ora mangkat. Tapi lak tanggone nanggap jadilan ra diundang mangkat. Kamangka jadilan niku lak ngundang Demit, kok sing teko wong Kedung Sari. Berarti wong Kedung Sari kaya mila Bapak Ibu para Demit rahimakumullah. Atine niki kudu diatur. Supaya napa? Kudu dadi ati sing seneng kalih pengajian. Maka benjang lak jenengan pun ngrasake nikmate iman, pun ngrasake nikmate ilmu, pun ngrasake nikmate majelis nyuwun sewu. Ora mangkat ngaji niku rasane gelo. Nggih napa mboten? Ketun. Kok jenengan wis duwe rasa aku ora mangkat ngaji rasane gelo, berarti jenengan dipilih kalih Allah. Tiang-tiang sing iso ngrasake nikmate ilmu, tiang-tiang engkang saged ngrasake nikmate majelis, rasane getun kae lho. Padha karo awakmu biasane lak isuk sarapan, gampang ngeten. Biasane arep poso ki sahur, ndelalah tangine kawanen ora sahur rasane gelo. Lah wong niku sing biasa ngaji kok mboten ngaji rasane nggih kelo. Padha kalau wong niku lak terbiasa tumindak maksiat, mboten nglakoni maksiat, rasane ya gelo. Biasane malam Minggu nyekel botol ndelalah kebablasan micek tang isuk. Ora nyekel botol rasane ya gelo. Ora percaya takono Iwan. Mbotenan. Endi wonge mau kok minggat iki? Wan? Oh ngising Iwan. Nah. Maka nyuwun sewu, ad-dunya ni'matun. Donya niku nikmat. Kanggo sinten? Kanggo wong apik. Mung duwe wong apik donya niku nikmat. Tapi mung duwe wong elek ad-dunya musibatun. Donya niku dadi musibah. Wong apik niku donyane nikmat. Soale napa? Yang dia lakukan setiap hari amalnya itu nyuwun sewu nyicil mlebu surga. Tapi rung tekan-tekan. Tekane mlebu surga kapan? Sesuk begitu mati. Wong apik niku begitu mati buka kuncine swarga. Jenengan ngoten niki lak nyicil mlebu surga ning rung tekan-tekan. Soale napa dereng mati? Mila begitu sesuk jenengan wong apik mati padha karo buka swarga. Mila dikatakan ad-dunya nikmatun. Tetapi mung duwe wong elek ad-dunya musibah. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh orang jelek sak janjane wis padha karo nyicil mlebu neraka, tapi ra tekan-tekan. Tekane kapan? Sesuk begitu mati padha karo buka pintune neraka. Lah ning donya mung duwe wong apik le. Nikmat nembe ngaji 5 menit degane teko nikmat mbok tenan jane karepku sing nyuguh Iwan mau karepku jane lha wonten kan kene iso dadak muter-muter barang iki karepe ngopo to iki lha ning kene iso kok dadak muter-muter suguh kene bisa baru salaman ora nyuguh wis salaman singgote lucu unyu-unyu unyu-unyu ya saya ini salaman oleh tangan Dani jenggotmu ingunan tapi kumismu dikerok kalau kumis karo jenggot diunggu bareng ku ya wedus ya lele ya karena gak minggat ini degan kok batoknya kandel ini degan apa kambil tau lele Kowe ya ngapa foto-foto wae. Lah, wong apik niku semua amal yang dilakukan niku nyicil, nyicil amalan surga. Tapi sebaliknya orang itu kalau buruk nyuwun sewu niku nyicil amalan neraka. Lah napa wae dhewe niki kudu dadi wong apik? Soale jelas inna rahmatallah qaribum minal muhsinin, rahmate Allah niku cedhak karo wong apik. Jenengan pengen angsal rahmate Allah mang dadi wong apik. Rahmate Allah niku jumlahe 100, sing 99 diwenehke benjang teng akhirat, sing siji niku diwenehke teng donya. Rahmate Allah sing siji niki nyuwun sewu dikake seluruh yang ada di muka bumi ini. Mila nyuwun sewu kalau berbicara rahmat, mbuh Islam, mbuh kafir, mbuh Islam, non Islam, kewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya dikasih rahmate Allah. Jumlahe mung siji dibagi wong sak donya, makhluk semua yang ada di bumi cuman satu. Lah wong sing mangkat ngaji mawon urung mesti oleh rahmat, apa meneh sing ra mangkat ngaji. Kenapa mereka enggak mangkat ngaji? Seolah-olah mereka tidak butuh rahmatnya Allah. Kula wene contoh ngeten. Teng kebun binatang Gembira Luka niku ana kewan namine munyuk. Munyuk niku yang disuguh duit karo pisang, biasane milih pundi? Pisang. Kenapa munyuk milih pisang? Karena munyuk orang ngerti duit iso nggih tuku pisang. Karena munyuk tidak tahu nilai. Saniki tak ganti contoh nih. Nonton TV kalih ngaji pahalane kathah pundi? Ngaji ning kata-katae awake dhewe kathah nonton TV. Yen nonton TV berarti milih pisang napa duit? Pisang. Sing milih pisang mau jenenge munyuk. Mila kok wong diundang ngaji malah abot nonton TV ning omah, berarti kelas e kaya ngono nyuk, tenan iki kok. Pengen angsal rahmati Allah mang dadi wong apik. Wong niku lah apik Pak nyuwun sewu, disenengi. Maka Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah itu menghendaki kalian menjadi orang yang dicintai, tidak sekedar mencintai. Ayo tak takon kalih tiyang Kedung Sari. Enak dicintai napa mencintai? Dicintai. Lah awake dhewe niki mencintai orang, belum tentu orang itu mencintai kita. Kalau kita dicintai orang kepenak. Lah jenengan disenengi karo wong, urung mesti wong niku iso nyenengke jenengan. Tapi lah jenengan disenengi karo Allah, Allah mesti nyenengke jenengan. Lho tenan, mbak-mbak kuwi kaya MC ini, kuwi disenengi karo wong lanang, belum tentu wong lanang iso nyenengke awakmu. Kan ana kalane ngene, Dik. Aku ki sakjane seneng karo awakmu, ning aku rung iso nyeneng-nyenengke awakmu. Lah bocah wedok saiki kok diomong ngono, aku ngerti Mas, Mas Iwan jenengan seneng karo aku. Tapi mergo jenengan rung iso nyeneng-nyenengke aku, ya aku golek wong sing iso nyenengke aku, Iwan merongos. Merongos. Bu. Bu. Napa-napa lah apik niku nyenengke. Omah apik nyenengke. Wong apik nyenengke. Kiai apik nyenengke. Apa meneh gondrong? Wah, niku nyebahi niku pun pokoke niku. Sapa sing ngomong kuwi? Ngenyek banget iki. Mesti mbokne Iwan kae. Iki cepet wae ben seneng delokke wong kaya aku. Lang nyuwun sewu. Umpamane awake dhewe niki nyuwun, wong ganteng apik nyenengke, wong ayu apik ya nyenengke. Mila nyuwun sewu, umpamane awake dhewe niki ra duwe omah apik, ya minimal kelakuane apik. Wong ngono kalane kok omahe apik tapi kelakuane ra apik. Kowe seneng ra ning omahku? Seneng. Tapi lak ketemu wonge aku ra seneng. Soale apa ngelokke aku kok kiai kok gondrong, ra seneng blas aku ngoten. Jadi nyuwun sewu, mang dadi wong apik. barang ki yen apik apa meneh apike asli niku mesti larang. Ijazah apik asli larang, emas apik asli larang, sing palsu luwih larang daripada sing asli. Ki mung siji, napa untu. Iya lah jenengan dugi teng dokter gigi mesti sing dipasang untu palsu. Ora mungkin jenengan ora untu nggih, kula wenehi untune iwan wingi nggih, sapa sing gelem njijiki. Njijiki. Nek ditok iwan kira ketok iki. Wan rasa minggat kowe wan. Yes, moga-moga iwan panjang umur lah. Wong sak donya mati iwan urip dhewe. Pokoke lak wong apik niku nyenengke pun, sapa apa apik iki nyenengke. Mila kowe dadrohmu apik, jenenge apa iki? Aku cerewet wae sapa ya? Oh, krek kereta. Apa jenenge? Oh, kowe ta, Bro? Oh, alah. Pengajian kok nganggo iklan iki lak ya. Pokoke niki perjanjiane saben kereta liwat mandek nggih. Delala sak jam liwat terus. Ora ngomong-ngomong aku. Ketoke wong kene kupingi budek-budek ketok iki. Wis tahan karo swara ngono. Lah, wong niku lak apik, disenengi karo Allah, mesti bakal diseneng-senengke kali Allah. Kula seneng karo bojoku, lho bojoku ya tak seneng-senengke kok ngapa bojo, Cek? Soalnya napa? Kula senengi bojoku, lho seneng kali kula, kula seneng kali bojoku, ya tak seneng-senengke. Wong kadang-kadang bojone wong tak senengke kok padake. Loh, aku ngaji lek nyenengke bojone wong. Kok kamu mikir yang enggak-enggak? Uang niku lah apik ning donyane kepenak. Begitu mati ya kepenak. Mila nyuwun sewu, mang dadi wong apik. Wong apik niku insyaallah uripe awet. Contone pitik. Pitik niku selama sih gelem ngendhog ra bakal dibeleh. Mila jenengan pengen ra dibeleh karo Allah gampang. Kok ngendoko kepiye? Dadi ya wong apik. Kok ngendoko? Ndokmu sapa sing kolu? Jijiki. Gampang banget ki jawab ngendoko ngono kuwi lho ya. Wong Kedung Sari ki waton tenan. Waton niyah ngono. Waton orang genah. Lah. Uang niku lah apik, begitu mati, Pak. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Fa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Wong niku lak apik mesti tenang. Tur lak awake dhewe niku tenang kepenak. Padha karo jenengan numpak motor liwat dalan wates. Ana STNK-ne, ana SIM-e, nganggo helm, sepione komplit, sene urip. Liwat ning dalan, ya tenang, apik komplit kok. Nggih napa mboten? Ana SIM, STNK, helm, kabeh gawa komplit, tenang. Ora cegatan, mohon ngarep-ngarep cegatan, tenan wis. Pak polisi mboten cegatan, cangkemmu ngoten iki to. Ora cegatane nantang-nantang, soalnya napa? Surate komplit. Ngoten niku. Jajal lah jenengan metu nggo motor liwat jalan wates. Surate ora komplit, ora nggawa SIM, ora nggawa STNK, mesti ora tenang. Numpak motor, tratap-tratap, ana polisi dede wedi. Gak cegatan ngoten niku kok piye. Lah, mila supaya awake dhewe niki saged sowan kalih Allah kanthi tenang. Dadi ya wong apik uripmu sing komplit. Tegese komplit niku napa? Hablum minallah, hablum minanas niki komplit. Mila Allah dawuh, kowe pengin slamet lakono norong perkara. Napa niku? Duribat salaimud dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah. Ora banter, sing banter. Aku yang mecicil, kowe meng awah. Sing bengoke banter tak dongake utangi lunas. Amin. Sing ra bengok mulih meteng. Amin ya Allah. Ulangi nggih. Sing banter nggih. Duribat salaimul zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah. Apa-apa illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Niki kunci nih, pengen jadi wong apik manglakoni loro niki wis mengken nyambung kabeh termasuk watoniah niki kanjeng kula aturke minimal rampung jam 3 isuk niku mengke. Amin mbahmu. Apa ngajian hitungane ra jelas nganti jam 3 jebol telakku adake. Padake Prancis Belgia e bro, bro. Masuk Pak Eka. Kok meneng wae ngopo ta, Bro? Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, kuncine niki. Jenengan pengen selamat dadi wong apik. Carane dadi wong apik pripun? Loro perkara niki. On, ben pengajiane tersistematis. Ki nendi arep nguyuh sak iki? Cewek. Ora cewek. Bon, ben jenengan yo paham diterokke. Napa niku hablum minallah, napa niku hablum minannas. Ning kene iki pengajian nyuwun nang kene ya. Luwen de tan, tungkae selanjurke. Ya Allah. Orang rumangsani tungkae mletek-mletek, Bu, Bu. Tungkae ireng e gaya. Nggih, Bon, sekecake, Bu. Paling sing sikile selanjurke tungkae niku nyuwun sewu. Paling asam urat. Asam urat. Purun kula tambani. Mungkin jenengan kundur pados gula batu. Pirsa gula batu to? Carane pripun gulane diweneke asame, watune nggih nutuki urate niku. Langsung ibune ngomong cangkemmu, Gus, Gus. Pon diterokke niki kuncine selamat. Kuncine apik, muga-muga awake dhewe dadi wong apik kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hablum minallah. Mlebune nafas. Diniati. Tobat lan taat. Marang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah. Hablum minan nas. Metune nafas. Diniati. Rogo nguntungke wong liya. Minimal orang rugekke wong liya. Aja neko-neko. Aja leno. Aja nakal. Kabeh kui ngunduh waing pakarti. Becek ketitik Allah ketara. Lagu utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Lah kapan? Wis kuncine mong niki ya, Pak. Hablum minallah, hablum minannas. Santri kula kula kaya ngapal ki. Aja neko-neko, aja lena, aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh wae ing pakarti. Becik ketitik Allah ketara laku utama nguntungake wong liya. Kapan aku dadi wong apik? Ning kamar kula tak tulisi, kapan aku dadi wong apik? Kapan aku dadi wong apik? Soale napa? Kapan-kapan mbahmu kapan-kapan. Wong wedok kene iki cangkeme turah tenan kok. Gumun ni aku. Ana oh no, sing diomongke. Mesthi wong wedok model ngoten iki bojone mati dhisik. Mesthi mboten. Wong sing lanang stres kok mikirke bojone ngeyelan kaya ngono. Lah, mbokne Iwan, mbokne Iwan. Hablum minallah. Menjaga hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Orang lucu kok guyu cah kuki ngapa tak? Mestinya dini Iwan dulu. Lah ora lucu ngakak iki lek ya cangkem desa. Pak Bu, enten cerita. Enten cerita. Enten tiang melebet daleme tukang cukur rambut. Ngeresake rambutnya dicukur. Begitu rambutnya dicukur, tukang potong rambutnya niki ngomong, "Pak, jenengan kula kandhani nggih." "Napa, Mas?" "Kula pikir-pikir, Gusti Allah niku sak janjane mboten wonten." Waget wong niki. Hati-hati Mas cangkemmu, tenan. Allah iki ra ono. Dobos, dobos. Takoni. Lah kok awakmu ngomong Allah ra ono iki? Alasane apa? Tukang cukure ngomong, "Eh, Mang Pirsani, yen Gusti Allah niku wonten, napa kok ana wong luwe ra iso mangan? Orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat. Jan, lah Gusti Allah nang ndi? Ngapa ra ngurusi wong model ngoten niku? Ngapa kok ana wong kiri? Ngapa kok ana wong loro? Ngapa kok ra iso sekolah? Gusti Allah nang ndi? Dobos, dobos." Bu, tiyang niki namung meneng. Begitu rampung dicukur rambute, ngeresake kundur, mikir, "Masa aku kalah karo tukang potong rambut?" Begitu ajeng medal saking omahe tukang cukur, Allah langsung menehi jawaban. Napa jawabane? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila, rambutnya gondrong, gimbal acak-acakan. "Awas ngomong kaya Gus Miftah, tak ajar kowe. Aku tahu yang ada dalam otakmu." Akhirnya apa? Orang ini tidak jadi pulang, kembali masuk ke rumahnya tukang cukur. Apa yang dia katakan? "Hei Mas, apa? Kula kandhani, ternyata tukang cukur iki ra ono ning donya." Wong iki takon, "Lah ngapa jenengan ngomong tukang cukur rambut ra ono?" "Hei, kalau memang tukang cukur itu ada, kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal acak-acakan? Kemana tukang cukur rambut?" Apa jawaban tukang cukur rambut? "Pak, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal acak-acakan, bukan karena tukang cukur rambut tidak ada, tapi salah mereka yang gondrong. Kenapa tidak mau datang ke rumahnya tukang cukur rambut?" Apa jawaban orang ini, Bapak Ibu? "Mas, podo. Kalau hari ini ada orang gak bisa makan, orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan karena Allah tidak ada, tapi salah mereka. Kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kok wanggo belangkon ki sapa niki? Oh, bapakne Iwan ya. "Ngapa?" Aneh-aneh ta mengkene iki. Apa nguyuh ra cewek salaman karo aku, ngono kuwi lah ya. Wan. Jadi kalau hari ini ada orang miskin, gak bisa makan, orang susah gak bisa bahagia, anak terlantar gak bisa sekolah, jangan menyalahkan Allah. Tapi salah kita, kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang awake dhewe pelit karo Allah kok. Kula niku lak ngandani jamaah kula napa, Pak? Dadi wong ki aja ngitung, aja pitung, aja kakean hitungan, bakale awakmu ra iso ngitung. Tapi lah awakmu hitung-hitungan karo Allah, alah Allah hitung-hitungan karo awakmu. Wong jelas, ana ingda zonni abdi bi, kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Lawang nguripe pengen bahagia, krungu adzan kok susah. "Allahu akbar, Allahu akbar." Jawabane wong kedung sari napa? "Allahu akbar, Allahu akbar." Nembe tandur, jawabane adzan meneh. Kaya ngono pengen bahagia. Malah kaya cangkeme sing gawe puisi kae, suara kidung lebih indah daripada suara adzan. Kula cangkem kurang ajar to niki. Masuk suara nyanyian lebih indah daripada suara adzan. Kuwi lak cangkeme busuk to kuwi. Iya busuk, Mawati. Lah wis nggae puisi kan jenenge sapa? Busuk Mawati. Mung gue wong Islam, suara sing paling indah niku suara adzan. Ayo tak takon karo ketiang kedung sari. Adan niku Allah ngundang jenengan apa jenengan ngundang Allah? Allah ngundang awake dhewe. Ora kok awake dhewe ngundang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padha karo Allah ngelikke karo wong Kedung Sari. He wong Kedung Saru, aku kok Kedung Saru. Apa mau? Gara-gara otak ku mikirke Iwan wae dadi salah. He wong Kedung Sari, iki lho aku Allah kata Allah. Diceluk karo Allah. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Rene yo tak enteni. Rene yo tak enteni. Jenengan sing macul. Hayya 'alas shalah mandeko. Rene yo salat. Jenengan sing tandur mandeko. Malah ngeyel. Hayya 'alas shalah nanggung. Lah kepiye to iki? Wong Kedung Sari niku seneng krungu adzan mong pisan. Kapan adzan maghrib bulan poso? Niku mawon ra mergo salate tapi mergo buka. Sungguh terlalu. Kudune diceluk Gusti Allah niku sigrak. Hayya 'alas shalah. Mang jawab, "Oke." Okay. Oh, enak niku. Mangkat. Bagaimana kemudian kita bahagia sementara kita cuek terhadap dia yang punya dunia? Bagaimana dia akan memberikan dunianya kepada kita sementara kita cuek dengan panggilan dia? Ayo. Kok bagaimana dia harus ngopeni kita sementara kita cuek kepada yang punya dunia? Kula sering matur. Rezeki sing wis dijamin karo Allah, awake dhewe lak ngoyak tenanan. Surga sing rungono jaminane ra tau dioyak. Ki awake dhewe iki menungso model apa? Uripmu ki dijamin karo Allah. Apa meneh jenengan wong NU, ora duwe beras, ora duwe dhuwit, ora iso masak. Delalah tanggane mati, mangan tak kandhani. NU dilawan. Nunut urip. Ora percaya tak kono Mbah Kaum, lak mung modang-madang wae. Ana Mbah Kaum. Mbah, ndi Mbah Kaum? Ora mangkat. Ana wong mati ketok. Bu. Ja, dijawab. Jenengan urip teng alam donya niku karepmu napa undangane Allah? Karepe jenengan napa undangane Allah? Kula jawab ra tenanan ta iki. Jenengan niku urip ning donya karepmu napa karepe Allah? Berarti jenengan diundang karo Gusti Allah. Sapa sing ngomong karepe wong tuwa kula, Gus? Sapa? Ora, wong kata wong kelon 10 tahun ra mateng-matenge ana kok. Wong anak kira rahasiane Allah, Cik. Rabi 10 tahun ra mateng-mateng, bahasan bocah SMA ning pinggir dalan dadi ngono kuwi kabeh banget kok. Ora percaya takono Iwan. Tenan wis. Lah. Mbok tenan. Awake dhewe urip ning donya niki undangane Allah. Berarti sing jamin uripmu sapa? Allah. Padha karo jenengan diundang selametan. Ora usah repot-repot mikir berkat. Soale berkat niku urusane sing ngundang. Jenengan waton mangkat mesti keduman. Asal lungguhe ra pindah-pindah. Penting mangkat. Kula diundang karo tiyang Kedung Sari. Kula ora usah repot-repot mikir amplop. Soale kula ngerti amplop sing mikir panitia. Lho lah ya ngono to. Mila awakmu ora usah mikir. Yakin wis, kowe mulih ora bakal disangoni. Tenan. Sambatan cangkem mulih le. Wates omongane sambatan. Sangoni ditompo, ora disangoni pamite bola bali ngono kuwi. Lah ngapa bali? Jimbene ketinggalan ngono kok. Ayo. Awake dhewe iki diundang Allah. Sapa sing tanggung jawab karo awake dhewe? Ya Allah. Yen jenengan diundang kenduri karo tanggane ra usah repot-repot mikir berkate. Berkat seurusane sing ngundang. Kenapa kita masih ragu? Kula paling ra seneng lek ana wong tuwa niku anake dilamar ora percaya dengan kemampuan ekonomi yang akan diberikan oleh calon mantunya. Kula ora seneng. Jangan sekali-kali menolak orang yang sebenarnya baik untuk menjadi menantumu, padahal dia agamanya baik walaupun ekonominya pas-pasan. Bisa jadi hari ini dia lebih miskin daripada kamu, tapi satu saat dia bisa lebih kaya daripada kamu. Ingat, jalmo tan keno kiniro. Uang dilamar anaknya kadang-kadang jawabane, aku iki rong megawe kok yang lamar anakku. Lah wong saiki aneh, anaknya dipacari wong tua ikhlas. Bu, anaknya kulo ajak teng Borobudur iki, kono gek mangkat. Bu, anaknya kulo ajak teng Baron, kono mangkat. Bu, anaknya kulo ajak neng Kaliurang, kono gek mangkat. Ojo lali le, ibu tumbaske jadah. Kuwi wong tua kurang ngajar, tempene anak dolke dijolke jadah. Kowe ngopo cengengesan? Mesthi kowe codote kowe ketok kel. Apa? Ya urusanku tok. Ya kondisi cerewet wae panitiane iki ganggu wae. Waton. Ya, yes, sego gampang. Dibisiki. Ampun supe, apa? Mengge sekedap malih panitiane badhe ngemis ngono kowe. Wong aku iki ya ngerti yo. Aku ngerti anggaramu cekak. Ngerti aku. Lho ngaji jek mulai kok cerewet wae ya ora bro. Kuwi yo ngono rae jerawat tok. Wah. Serapopo, ora apa-apa. Semoga-moga bojomu ayu lah. Rondo anak telu. Shalawat ala Nabi Muhammad. Enggak boleh. Berarti jenengan ra duwe Gusti Allah. Ingat, kula niku wani ngomong ngono, Pak. Soale napa? Kula niku tau ditolak kali calon maratuwa kula. Kula niku lak rabi mergo kepepet. Ngomong-ngomong meteng dhisik tak ajar kowe ngawur wae. Kiai kok meteng dhisik ngawur. Mbok menawa cangkemmu, mbok menawa. Ngawur kiai kok meteng dhisik. Emang aku codot. Dadi kula niku nabi kepepet niku sak janjane kula dereng pengen rabi. Kula niku pengen rabi umur 20 tahun. Lah umur 24 tahun kula kepepet rabi. Soale napa? Gara-gara kula sering ular-ular manten kamangka kula dereng rabi. Kanca-kanca kula niku ngomong kurung rabi kok ngandani wong rabi. Jane nggih pun kula jawab, ya ora apa-apa, buktine mbah kaum kae urung tau mati mbudalke jenazah aku. Ya apa mbak kamu kudu modar dhisik. Lah ya ora kok ngopo. Mosok syarat jadi mbak kaum kudu tau mati. Lah cilaka to ku. Lah kula niku rabi mergo niku isin daripada dilokke mung toni boster waton muni ndobose banter. Lah kula nglamar bocah wedok. Begitu tak lamar, calon mertua kula niku dereng kenal kali kula. Ditolak. Sampun nyambut damel. Dereng. Duwe gaji. Dereng. Lah kok iso-iso ngomong ngene iki? Kowe suara apa ta kowe? Ala desa, desa 2018 kok nimba iki model endi lho kowe? Mbok ya sanyo apa kepiye ngono lho, alah. Kedung Sari, Kedung Sari. 2000 krek krek. Jijiki tenan kok. Eh iya lho. Zaman now nimba please deh. Ya Allah, hari gini error tenan nih. Kono ganggu kereta, kene ganggu wong nimbo iki piye ta iki? Ya Allah, paling ana sabar Gusti. Untung sabar niku ana watese. Sabar niku mboten gadah wates. Soale sing duwe wates mung kulon praga. Akhirnya apa? Mertua kula nolak. Ya lah kowe iki urung nyambut gawe, urung duwe gaji kok wani nglamar anakku. So anak bojomu mau pakani apa? Wo kula muntap. Eh, calon mertua, rungokno kupingmu. Lah ora percaya takono mertuaku kowe. Kula ngomong, asyakku fir rizqi, syakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Benar, saya belum punya gaji, tapi saya ada rezeki. Allah jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di muka bumi rizkinya dijamin oleh Allah. Soal anak bojo kula sesuk mangan apa, mboten urusan kula, urusane Allah. Jenengan dadi calon mertua kudu paham, wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Mertuaku mikir, iya. Arep ditampa calon mantune kok ngeyelan. Ora ditampa kok bagus men. Lah sing lamar Iwan ya mung didak-idak Iwan. Padiakan. Ning sumpah Iwan karo iki rupane padha delokan ya. Wan jejer, Wan jejer. Ya Allah. Lah punya keyakinan seperti itu caranya apa? Menjaga hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Mbok tenan, Pak. Gusti Allah mesti jagonen ning atimu. Dadi duwe masalah napa mawon enteng. Maka di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dia mengingatkan kepada kita supaya kemudian melibatkan Allah dalam semua urusan kita. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah? Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Coba semuanya sing tua sing nom mang eling-eling omongan kula, termasuk yang muda-muda belum menikah ini. Sing jomblo-jomblo kowe mburi. Kowe jomblo to le? Ketok. Wis. PHP perjaka hampir punah. Tapi ingat Iwan dan kawan-kawan, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Subhanallah. Lah Iwan kira bakal jatuh cinta. Kenapa? Karena Iwan itu seperti pisang, punya jantung tapi enggak punya hati. Iya. Otar Iwan. Apa kata Ibnu Athaillah? Beliau mengatakan niki api banget bahasan niku, kula seneng banget kali bahasan niki, kula seneng banget. Bu, bu, bu. Rungokno. Ma tawaqqafa matlabun, kata Ibnu Athaillah, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan. Tegese napa? Mesti digampangke kare Allah sebuah permintaan. Anta talibu bi rabbika, tatkala kamu menggantungkan permintaan itu kepada Allah. Tapi sebaliknya wala tayassara matlabun, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan. Pasti sulit, kata Ibnu Athaillah. Anta talibu binafsika, ketika kamu menggantungkan permintaan itu kepada dirimu, kepada kemampuanmu. Jenengan duwe panyuwunan, panyuwunan itu jenengan gantungke kepada Allah, enteng. Tapi semudah apapun sebuah permintaan itu, tapi jenengan percaya karo kemampuanmu, angel abot, kata Allah. Bahkan Allah akan mengatakan kono lakonono dewe bakal awake dhewe wirang isin isin. Tapi kalau kita gantungan kepada Allah, enteng. Oh pemana emang jodoh, alah enteng. Allah itu apa tau yang berat? Allah itu menjadikan sesuatu yang mustahil bagi manusia enteng munggui Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah iki lak ngomong keakbarane Allah lho. Medeni. Allah ki apa? Sing ra iso ki apa? Enteng munggu Allah. Allah ki iso kok. Dadekke wong kere langsung sugih. Sak labah kere sugih. Allah iso kok. Wong sugih gaya. Dadekke kere. Contone Korun. Ngapa? Allah mampu menjadikan orang biasa menjadi raja. Sopo? Dawud. Perang karo Raja Jalut plinteng dase mati. Waktu itu Dawud umurnya 12 tahun. Jadi raja. Allah sakit. Tapi Allah juga mampu mereka yang berkuasa tapi gaya dihinakan oleh Allah. Contohnya sopo? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting randuwe bojo iso meteng. Sinten? Maryam. Mung kula pesen kali ibu-ibu Kedung Sari, anakmu ojo melu-melu Maryam. Pak Kiai, anak kula kaya Maryam. Tegese pripun? Randuwe bojo tapi meteng. Niku jenenge ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Codote sinten? Iwan. Apa Pak yang susah bagi Allah? Ra ono. Maka nyuwun sewu. Begitu jenengan donga. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran. Ya Allah, kula nyuwun dumateng panjenengan rezeki ingkang kathah. Setelah berdoa, apa yang harus Anda lakukan? Percaya, positive thinking. Mikira sing apik, husnuzono karo Allah. Dongaku bakal diijabah. Kelakon le. Mbok rupane elek kaya iwan, nek Gusti ngersake bojone ayu kok. Mbok tenan. Bu. Enten mboten sing lanang elek sing wedok ayu. Kata iwan kuwi rupane elek, sok bojone tambah elek. Mbok tenan. Ya, sampe ngerti iwan berjodoh karo MC ini lah. Amin. Cie cie cie. Subhanallah. Kandhani ya. Ya pun, saat dilanjut dilanjutke, kotak ndremisi mubeng riyen wis teko niku. Wah. Sik, madhep dhisik, hei. Urung, urung mulai selawate kok lungguh. Ngadeg dhisik kowe. Aja minggat ning kono wae. Aja mudhun dhisik, urung tak kabani kok. Madhep aku rene, madhep rene. Sik, selawatan nih, nyala lagu. Eh. Urung mlaku, urung tak kandhani. Saya tak kandhani niku Pak Bu, sesuk neng kuburan niku ana pepadang. Pepadange jenisnya ana telu, siji sentir, loro Petromax, telu PLN. Kira-kira jenengan ngersake sentir napa PLN? PLN. Ana kotak infak mubeng nyemplungi 1000 nganti 10000 sentir. Gitu. 20000 nganti 50000 Petromax, 50000 munggah niku PLN. Jenengan mau ngersake sentir napa PLN? Awas lah orang. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Selamatan li. Ayo selain sak suwen. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a shani wa daraji. أتفتايدي رات العالمين يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني أثبت يدي رات العالمين يا أهيل الجود والكرام ككسيك كتاب نبي محمد دم أن كتاب نبي محمد جنجمان كتاب نبي محمد إدولا كتاب نبي محمد يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدراجي أتفت يجي رات العالمين يا أهيل الجود والكرامي الله ربي كمان doa, ampuni salah dan juga dosa, jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas, suka bertakwa. Ya Rasulullah, salamun alik. Ya Rabbi asyakni wa daraki hadafada yaji ratan alamin. Ya Uhayl al-Judi wal-Karami, salawat salam tetap padamu, engkau lah sang Nabi, penyejuk hatiku, betapa hasrat ingin bertemu. Kami semua selalu rindu, datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alik. Ya Rabbi asyakni wa daraki atbata yaji ratan alamin. Ya Uhayl al-Judi wal-Karami, sallu ala Nabi Muhammad. Selawatan Nabi karo adimu ngen-ngen kerentakmu diaturke karo Kanjeng Nabi karo Gusti Allah, kabul. Selawatan karo ya Allah, kalau pengen bojo sing ayu, kabul. Tak dungake sing selawatan, tak dungake oleh bojo minimal Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lah Iwan tak dungake muga-muga oleh satu lagi. Setengah tua lemu ginuk-ginuk. Sallu ala Nabi Muhammad. On, hablum minallah ini gua. Okay. Jangan pernah tinggalkan Allah. Libatkan Allah dalam semua urusan entek. Mbok urusan serumit apapun nak jenengan ngarengganggu Allah entek. Pun, muga-muga tiang meriki hablum minallah dijogo kabeh. Amin. Wis. Ge wis minggat, wis rampung ning kono wae ngopo iku? Wedi mlayu kok piye. Kok ora ana swara wong nimba meneh ya. Kulae terakhir krungu swara wong nimba niku wis 20 tahun yang lalu. Ning nggonmu ya heeh. Ala ku ya omahmu ing gaya, Bro, Bro. Krek krek. Menarik tenan pengajian ini nimba. Bu, mengke dalu kondur saking dalam takoni karo anake mambengi pengajian temane apa? Nimba. Sing nomor loro, hablum minannas. Metune nafas diniati raga nguntunge wong liya. Niki sing pembahasan kita malam hari ini, ukhuwah Islamiyah dan wathaniyah. Ibu bapak, mangeling-eling. Silaturahmine awake dhewe niku jenise ana telu. Pinten? Telu. Telu. Sing didelokke drijiku aja akeh ku. Akeh. Kowe pengin to? Copot wae. Keri mbahmu kuwi keri. Apa ngajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Si mbah akeh ya apik. Tak delok mbah, sik. Watu kijing. Kula kira seneng nganggo akeh. Niki mergo wasiate wong mati kula nggo. niki akike almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Saat derenge mati niku menehi kang nggulih kula nggo. Jane kula mboten seneng. Ning mergo diwarisi kali tiyang ingkang sampun sedo nggih kula nggo. Niki ngantem wong semaput niki. Ora kok mergo ampuh, atos. Kowe lak pengen watu ning pondokku keh lho. Soale lorku kuburan. Ijing. Mbok ya tukang syuting rasane kono masake mbok-mboke nek bokongi, mbok minggat kono ngopo? Pecicilan. Lho ngono wong tuwa ning kono kok malah ceniningan. Rupamu kaya kipli. Lha wong ana wong tuwa utuk dibokongi ya buke. Aku ora wani kok. Sambumu pesing mergo nguyuh ora cewek. Aja ninungane kono. Ngene lak ya ora apa-apa to. Iki malah kaya Amrozi. Ya salah. Iya. Silaturahmine enten tiga. Mangeling-eling. Silaturahmi kita dengan Allah wujute salat. Silaturahmine awake dhewe karo Rasulullah wujute selawat. Silaturahmi kita watonia sesama anak bangsa wujudnya adalah Pancasila. Wes pokoke enak niki pun. Hu silaturahmi karo Allah salat. Salate jenengan dandani berarti jenengan silaturahmi karo Allah. Jenengan omong-omongan karo Allah. Silah niku artine nyambung, rohmi niku artine kasih sayang. Tiang silaturahmi berarti nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Kok jenengan salat niku berarti jenengan silaturahmi karo Gusti Allah. Mila salatmu jogonen, krungu adzan sing seneng. Wah, Allah seneng ketemu kalian jenengan. Salat ra dijogo kok arepe disenengi karo Allah. Lih, jagoan salatmu iling-ilingan dawuh Imam Al-Ghazali, sing sapa wonge ngaku Islam tapi ra gelem salat, senajan to se urip wis dianggep mati, barang mati niku jenenge batang. Mila kok ana wong kedong sari ngakune Islam tapi ra gelem salat kok gaweane udut, berarti ana batang udut. Wah, kuwi udut. Rapa pale udu to ning salat cangkeme batang ora salat ibu salat bapak ra salat bengi ibu dikeloni bapak berarti ibu dikeloni batang ibu ora salat bapak ora salat bengi turu bareng berarti ana batang kelonan silaturahmi karo Allah. Maka jangan sampai Allah hilang dari dalam hatimu. Siapa? Orang-orang yang ketika mendengar kalimat Allah dikumandangkan tidak sedikit pun terasa di dalam hatinya. Kok jangankan awake dhewe to, kula niku ngaji kalih mbak-mbak PSK teng Sarkem niku lho. Mbak-mbak PSK niku krungu kula ngaji nangis kok. Berarti hati napa bergetar. Lho. Aku ki ngajine Sarkem lha aku nangis, lha aku ngaji nangis mbak-mbak iku. Wajilat qulubuhum. Malam Jumat kula mangkat mereka salat tahajud ning MTS, musala tengah Sarkem. Begitu kula mlebu ning musala ana mbak-mbak lima ngetutke kula. Wah, kula langsung kemrenyet, kula wedi, gak diperkosa, aku ngono ta. Ala Iwan nanti diperkosae mapan padahal. Lah ngono jagong sopan. Good. Ya ora kaya cah kemau. Oh iki menungsane ning kene. Kowe malah utik-utik ning kono ki ngopo? Ingat meneh. Begitu kula salat ning jero Sarkem. Musolane ya teng Sarkem niku musolane sak pendopo niki lho, sak napa niki? Sak serambi niki lho, sak serambi. Kula salat, mbak-mbak ini ku teng mburi ngenteni kula. Dosilo nih, padahal mereka sudah menggunakan pakaian dinas. Sing ngisor munggah mendhuwur, sing dhuwur mudhun mengisor. Modele pakaian dinase mbak-mbak Sarkem niku SMS. Napa niku SMS? Silite metu setitik. Kula salat. Allahu akbar. Mbak-mbak di belakang niku ngrungokke. biasanya kula macane lirih alhamdulillah. Begitu ana mbak-mbake kula waca banter, kula ngaji maca Quran mbak-mbake nangis. Soalnya napa? Hatinya ada Allah. Mila lak jenengan ketemu wong elek aja molokke. Urung mesti sing jenengan lokke niku luwih elek daripada jenengan. Urung mesti sing ngelokke luwih apik daripada sing dilokke. Nggih napa mboten? Wong apik karo wong elek iki bedane tipis kok. Saapik-apike wong tau tumindak elek, saelek-eleke wong tau tumindak apik. Apa rumangsamu maling ke elek kabeh? Ya kadang-kadang ya ana apike barang. Maling iki ilmune napa? Sabar. Lah tenan kok ngindik omahe tiyang karang, kok karang apa kedung saru? Sari. Aku lah tau matur, molimo iki lek elek tau. Apa maling? Main, medok, minum, madat. Kuwi 5M kuwi, kuwi ana kelebihane. Maling ilmune sabar. Ngindik omahe wong, mbok kudanan kaya ngopo, ngenteni lenet sabar. Keplak dicokot nyamuk sabar. Maling ora sabar ora oleh. Ayo. Main ilmune napa? Titen. Kartune mudun rung ya. Titen padake. Kulino matamu kulino. Kurang ajar banget toh. Kulino. Mabuk ilmune apa? Jujur. Wong mabuk kayak mbuh jujure tenan. Aku itu maling ora gelem ngaku diombeni. Aku wingi maling ping telu, jujur. Maling. Medok ilmune apa? Resikan. Ora ono wong ngresep wong medok kemproh ra ono. Mesti melipis mulus kayak baru medok. Orang percaya takono Bapak Iwan. Tenan wis. Wong apik iki sapi-apike wong tau tumindak elek, saelek-eleke wong tau tumindak apik. Ah ketunggu salat Pak. Allahu Akbar. Bar Fatihah sing kula waca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. Mbak-mbak sarkem krungu wong ngaji nangis. Aja nyek, ala lonte, aja mau nyek. Dongakno, dongakno. Dongakno aja mau nyek nangis le. Begitu rakaat kedua, kula neruske bacaan surate, kula melu nangis. Nangis kula. Napa kula nangis? Napa mergo kelingan dosa? Ora, gengsi. Lonte nangis mosok aku ora. Insyaallah. Itulah yang menjadikan saya sampai hari ini bertahan sudah 17 tahun kula ngaji teng sarkem. 17 tahun, Pak. Kula ngopeni PSK niku 17 tahun. Enten sing medal, Gus? Kathah. Sing mlebu yo ana. Nggih kathah. Ora mungkin kula iso ngendheke kok kepiye. Jenengan pirsa, PSK niku pekerjaane napa? Dodol kroto. Napa niku kroto? Pakan manuk. Nih, ada yang salah? Lo nyata nih kok Iwan nih gawainnya moro. Ayo. Itu berarti apa? Dalam hatinya ada Allah. Mila kan jenengan kerungu pengajian. Sesok bengi pengajian yang kedung sari. Kok hati ini mak teratap seneng. Hati mohon Allah. Tapi kalau kemudian disebutkan nama-nama Allah, ayat-ayat Allah dikumandangkan, hatimu belas rakan tak berarti hatimu mati tak kandani. Hilang. Berarti basi rohmu mati. Krungu wong ngaji yo belas ra respon. Oh, awakmu iki lucu, ana tanggane mati diwacake Quran, malah ngrasani sing mati yo. PSK krungu wong ngaji nangis. Berarti apa? Silaturahmi kita dengan Allah terganggu. Milono tukang adan ngambek. Subuh adan rono sing teko. Duhur adan rono sing teko. Maghrib adan rono sing teko. ngisa adan kena sing teko. Akhirnya jengkel jam 12 bengi spekere diuripke nyanyi lagune Nela Karisma Jaran Goyang. Jam 12 bengi jaran goyang, jaran goyang. Wong sak kampung teko kabeh. Suweneni sing nyanyi. Kowe iki wong pekok. Lah napa? Jam 12 bengi nguripke spekere kok malah nyanyi lagu jaran goyang. Karepmu apa? Napa jawabane tukang adan sing nyanyi jaran goyang? Nyuwun sewu, kula subuh adan jenengan ora teko. Kula dhuwur adan jenengan yo ora teko. Ngisa adan jenengan yo ora teko. Mbahasan krungu lagu jaran goyang jenengan teko. Sing pekok sapa? Kuwi tak miri masjid, ora percaya jajalen. Ayo jam 11 bengi nyanyi lagune NDE Kimcil Kepolen. Iya. Silaturahmi kita dengan Rasulullah. Salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salawat. Ayo silaturahmi. Begitu jenengan maca selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niku padha karo jenengan nyowani Kanjeng Nabi. Jenengan dari tamune Kanjeng Nabi. Kok jenengan enggan bersolawat berarti jenengan ra gelem silaturahmi karo Kanjeng Nabi. Bu, tidak akan pernah tertolak sebuah permintaan manakala permintaanmu kamu mulai dengan membaca solawat. Maling niku ra oleh tapi maling jawab solawat niku oleh. Kok ning masjid ana wong ngaji? Solawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Jenengan ning omah bengok. Sallu alaihi oleh. Lah awakmu beda kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo mulai. Apa mana sih yang seneng dangdut? Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Coba, tidak akan pernah tertolak. Sebuah permintaan diawali dengan membaca selawat. Mila napa lak jenengan krungu kiai dongane kok mesti Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kenapa? Karena doa itu pasti dijawab oleh Allah. Minimal ora izin karo dongamu, Allah izin karo selawatmu. Ora keren. Mila kula turu ngoten niku, apa meneh musim haji ngoten iki, kula maca selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Dawe Masayih Lirboyo Kediri nyuwun sewu. Jenengan nak pengen ndang munggah kaji gampang. Saben-saben ajeng turu mang maca selawat. Ping pinten ra usah okeh-okeh ping 100.000. Lho malah takon kelone kapan? Ha sing mau pikir kelone tok. Tegese ping 100.000 niku wacanen selawate nganti matamu turu. Oh enak kok solawat niku jenengan cara napa mon ditampa kok karo masak solawatan ditampa. Salatullah sreng salamullah sreng ala toha sreng rasulillah sreng sreng tampa. Engko mulai bojomu bu. Napa Pak? Keroki nggih mang siapke balseme, siapke bendone. Salatullah. Salatullah salamullah mandi. Wih, kowe rung duwe bojo li. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Muga-muga bojoku sok wong apik salehah Al-Fatihah mandi tak kandani. Saben arepe turu. Lah kowe arepe turu tontonane Maria Ozawa kok. Tenan. Ya piye bojomu ape? Ibu-ibu nggih ngoten. Selawati anake silaturahmi karo Kanjeng Nabi sadurunge donga, mangsuwani Kanjeng Nabi anakmu turu pengen anakmu apik cekel sirahe Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, anak niki titipane panjenengan mang dadekke sing apik. Al-Fatihah mandi. Bapak nggih ngoten bojomu cangkeme cerewet turu cekelen cangkeme. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Mandi kok di Fatihai tetap cerewet? Gampang, dilakban. Lah, silaturahmi yang dibahas malam ini apa? Silaturahmi sesama kita, istri dengan suami, anak dengan orang tua, tetangga satu dengan tetangga yang lainnya, termasuk sesama anak bangsa Indonesia. Istri kepada suami, silah nyambung rohmi kasih sayang. Bendino orang enteni bodoh, tidak akan ditemani tidur seorang suami oleh malaikat sampai tidurnya dia tidak mau minta maaf kepada istrinya. Maka biasakan Pak sak derenge sare, Bu, aku di ngapura ya. Bojomu ngoten niku napa mboten? Blas. Setahun pisan. Tidak akan ditemani tidur seorang suami oleh malaikat sampai tidurnya dia tidak mau minta maaf kepada istrinya. Dan tidak akan ditemani tidur seorang istri oleh malaikat sampai tidurnya dia tidak mau memaafkan suaminya. Milo senajan to bojomu ora njaluk ngapura, kowe langsung, Bu, Pak, tak ngapura awak. Maka saya sarankan kepada ibu-ibu, setiap mau tidur bukalah dada lebar-lebar. Ora sang ngene, maafkan suamimu. Kowe iki njaluk ngapura karo bojomu mung bodoh tok. Ngono ora sungkeman mung salaman kok rampung salat bojone goleki, "Pak, kasang-kasang ya, Pak." Sing kosong ki apane, Bu? Bu. Wong Jawa kelangan jawane ya ngono kuwi. Sungkeman ngene iki lho, sing lanang lungguhke sing kepenak. Pak, lungguh. Lungguh. Sing lanang ya gagah kae lungguhe ngene. Wong lanang kok lungguhe klentrak-klentruk. Lanang model iwan yo ngene iki mongono. Perbawane wong lanang niku dijogo padake. Lho. Yo bojone kon jejer karo anak-anake. Sungkem karo bapak. Oh, silake katoke. Kowe ora duwe ngene iki. Tur yo ora pantes. Ayo, jenenge apa iki? Jenenge apa? Ngomong kula tak antemi kowe, ngono kula. Lungguhke anak bojo sungkem. Ben kaya wong kraton ngene. Oh, sing lanang ngene. Sing wedok dodok. Wong wedok mlaku ning ngarepe wong lanang kok cenengingan ngalor ngidul ora duwe sopan. Nyedak bojone cekel tangane, matur sing apik. Bapak, malah kosong-kosong. Nyedak, matur, papah. Sing lanang kaya iki, iya mama. Halala, rupa kaya ngene papah. Mamah mau kemana? Tandur papa. Papa di mana? Nimpal teletong. Ngalah rapang tuh sebelas. Cet, matur. Ngomong-ngomong sing apik. Wong wedok ki ngendikan sing apik karo bojone. Kuwi pahalane luwih gede daripada wong sedekah tapi ora ikhlas. Ngomong-ngomong sing apik. Bapak, kaulo ngaturaken sugeng riyadi bapak. Mbok menawi kaulo gadah kalepatan saklima saking ucapan salangka saking tindak tanduk kaulo. Banyu sak cawuk lemah sak caruk godhong sak suwek kayu sak coklek kula nyuwun agunge si samudra pangaksami bapak barku kok trok trok trok trok ki ngopo kowe mungkin cangkeme aneh diajari sungkem trok trok trok trok trok trok malah kaya ketoprak deh cangkeme lu cuma naik lagu yo. Wala Gusti, Gusti. Bar niku napa? Wambungen tangane bojomu wolak-walik. Sunnah. Wonten kitab Adabul Mar'atus Shalihah dipun sebataken kok ana wong wedok ngambung tangane sing lanang kanthi ikhlas, pahalane padha karo ngambung Hajar Aswad. Subhanallah. Tanganmu ki Hajar Aswad. Mila kowe engko mulih, bojomu julukan, Bu. Hajar Aswad. Nyah. Jos banget aku. Hajar Aswad pilih wis rabi kok kowe. Maka kalian yang belum menikah, tanganmu belum sekelas Hajar Aswad. Eman-eman le tanganmu mung gecewok tok. Aku Hajar Aswad. Cara kraton ambung dengkule. Ingat, ngarsa dalem nika diambung dengkule mergo ngabek ten. Kowe bareng ngambung tanganmu ambungen dengkule bojomu. Ingat, dengkulnya bukan atasnya. Oh enak. Niku nyuwun sewu. golek surga sing paling apik niku napa? Memperbaiki rumah tanggamu. Lanang aja nih, wong wedok niku surga, wedok ngurmati wong lanang niku surga. Kok angel men to? Guyu. Wong wedok niku guyu ning ngarepe bojone. Pahalane padha karo haji tak kandhani. Kowe ketemu bojomu kok adohan. He. Haji lho. Guyune ping pindho. He he. Haji pindho lho. Kok guyume ping 50. He he he he he. Mak lampir. Kurang apa to wong wedok iki pahalane? Silaturahmi gampang banget kok. Mila kula sering matur, wong wedok sing apik kuwi wong lanang urung jaluk, sing wedok wis nawani. Setuju bapak-bapak? Setuju. Penak. Isuk bojone urung jaluk sarapan, sarapi. Isuk bojone urung tangi didusi. Wejos. Sing lanang rong jaluk wedang. Sing lanang rong jaluk jarang. Sing lanang rong jaluk susu. Kurang apa tali? Rumah tangga iki mung pahala tok tak kandhani. Maka kalian yang belum menikah segeralah menikah. Ingat kiamat sudah dekat. Eman-eman lak musunat, mung nguyuh tok. Pak, sungkem nggih. Bendina jenengan badhe tindak pasar, Pak, tindak peken sowan ada nang peken. Muah, muah. Kowe mangkat ning pasar Hajar Aswad. Mulih tekan pasar bojomu ning patletong, Pak. Pun perjanjian sampai keretone liwat pesan meneh pengajiane rampung. Wis mumet ndas Bu. Ya setengah telu embunan. 10 menit meleh nggih. Rasa protes ora eh? Sampai subuh mbahmu infak 1000 gaya Bu. Bu. Moga-moga menang Belgia. Al-Fatihah. Aku ngerti awakmu dukung Prancis. Mila aku matekai Belgia. Yes. Pokoknya lak sampai Belgia menang, aku ngetok rambut jenggot. Iki yo iman-iman apa dak? Silaturahmi ne sinten malih, anak marang wong tua. Iki sing paling penting. Le, Nduk, iling-ilingen. Ora ana suksese anak iki tanpa tirakate wong tua. Ora mungkin anakku iso sukses tanpa oleh pandungane wong tua, tanpa oleh restune wong tua. Mila awakmu kudu paham, malaikat yang diutus Allah langsung kepada dirimu itu siapa? Orang tua. Wabil khusus siapa? Ibumu. Maka jangan pernah menyanyiakan orang tuamu. Ingat, anakku kurang ajar. Kurang ajare teng pundi? Wong tua duwe anak 5. Wong tua siji iso ngopeni anak 5 kanthi sabar. Jam siji bengi anake nangis, wong tua tangi ngopeni tangisi anak. Jam loro bengi anak ngompol, wong tua sabar ganti popoke anak. Jam loro bengi anake luwe, wong tua sabar ndulang anak. Tapi gantian anak 5 dadi wong gerang kabeh ora tau sabar ngurusi wong tua siji. Nggih napa mboten? Kadang-kadang wong tuane ra iso apa-apa, anak 5 niki iren. Bapak urusan wae ya. Bapak gawonen, bapak nggonmu wae aja nggonku. Wong tuwa nggih uncal-uncalan. Niki fakta, niki jenenge anak sing kurang ajar. Wong tuwa duwe omah. Anak ngaku-ngaku iki omahku. Begitu anak duwe omah wong tuwa ora oleh ngaku-ngaku. Nggih napa mboten? Wong tuwa duwe sawah, anak dengan gagahnya mengatakan, "Iki sawahku." Begitu anak duwe sawah, wong tuwa ora kena ngaku-ngaku. Kadang-kadang sing kurang ajar niku sinten? Anak lanang duwe bojo wedok, delalah bojone ra pangerten. Akhire napa? Bojone niki diatur karo anak wedok. Heh wong wedok, jenengane kurang duwe hak ngatur bojomu lanang tentang hubungane karo wong tuwane. Ingat, bojomu kuwi gedhe mergo air susu ibunya, ora mergo susumu.

Ketoke bayine isin karo dalane. Gawa mulih meneh, Pak ras ndak krasa metu bayine gawa mulih. Krasa meneh, buka siji gua wane rumah sakit. Begitu ning rumah sakit, bidane malah ngomong kono nggih mlaku-mlaku dhisik. Kadang-kadang nyuwun sewu, buka siji nganti buka 15, 10. 15 tenan hombo banget. Buka siji nganti buka 10, kadang-kadang rong dina rong bengi, telung dina telung bengi bayang nol, ngeden kok telung dina telung bengi. Awakmu ki ngising ngeden sak jam kaya suwek silitmu tak kandani. Kuwi lho wong tuwa, masyaallah. Ah. Gek wetenge mules. Lah wong mules mergo sambele lara. Iki mules mergo anak 3 kilo setengah tak kandani. Begitu ngeden berol. Kuwi taruhane loro, yen sing mati ibune masuk surga tanpa hisab, sing mati anake nyafaati wong tuane mlebu surga. Jajal, apa enggak luar biasa? Maka benar bila dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Begitu anake metu ibune lega. Anake diresiki karo bidane, begitu resik dipangku karo mbokne digendong ngliling bayine, mbokne seneng banget. Begitu mbokmu seneng delok awakmu digendong karo mbokmu, doktere ngomong, "Bu, nyuwun sewu, napa dokter? Dondo miriyen nggih?" Apa sing didondomi? Ya dalane kok. Ora dondomi teneh ngowoh. Dondomi. Wong lanang ngerti apa ora? Canom-nom. Rikala dalane bayi didondomi kuwi tanpa bius, tanpa pati rasa, lawaran. Nggih napa mboten, Bu? Ngono ki bapakmu pola, dokter. Bisa enggak? Apa? Ampun didondomi. Lah piye? Pasang resleting mawon. Begitu dondomi untuk menghilangkan rasa sakit mbokmu ngiling bayi awakmu. Aduh anakku didondomi ceplus atau gue diome sak mene ceplus atau begitu didondomi meh rampung bapakmu ngomong meneh dokter badhe matur apa kula dingengei titik. Ayo wanio karo wong tuamu wanio. Lak pengen rekoso urip. Ridallah fi ridal waliden wasukhtullah fi sukhtil waliden. Ridonya Allah itu terdapat pada ridho kedua orang tua. Marahnya Allah itu terdapat pada marahnya orang tua. Ora jowani-wani, ora bakal penak urip. Bocah-bocah hadro, iki tenan. Aku lak ngomong iki lha aku iso nangis. Soale wong tuaku waduh, aku kecil wis pisah karo wong tuaku. Aku ki SD wis ning pondok, wis ra ketemu karo wong tuaku. Mung donga. Kula mangkat ning Yogya, wong tuwa kula kandhani, "Pak Bu, kula ampun jenengan kirimi duit." Njaluk kiriman opo le? Mang Fatihai mawon saben bar salat. Awake dhewe iki biasa matehai wong mati tapi lali matehai wong urip. Anakku miftah ning Yogya Al-Fatihah. Tapi kula pesen, Bu, opo le? Fatihah mawon ampun ditambahi Yasin. Hoo le aku. Ateneh modar aku malah. Maka hari ini sudah tidak ada anak yang berani dengan orang tuanya. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Dengan tetangganya, jalin silaturahmi. Senajan tonggomu Kristen, maafi muskilah. Silaturahmi boleh dengan siapapun termasuk orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Oramu gara-gara tonggone Muhammadiyah awakmu eno ribut karo tonggomu. Ojo. Kok tonggomu ra tahlilan awakmu tahlilan? Yo ora apa-apa. Ngopo tonggomu ra tahlilan soal ora apal. Kowe selawatan, kok tanggamu ora selawatan? Ora apa-apa. Ngapa? Ngapa tanggamu ora selawatan? Cangkeme ra dong kok ngopo? Kenapa kita masalahkan? Kalau itu kita lakukan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah di Indonesia akan terjalin dengan baik. Maka sesuai yang dijanjikan Rasulullah, barang siapa bersilaturahmi, satu dipanjangkan umurnya. Korang yang ngono ya ora mau amin ke bubu. Ah, telat malaikate minggat kesuwen. Moga-moga ganti silaturahmi dalu menika awake dhewe kabeh didawake umure. Digampangke rezekine. Kondur insyaallah lunas utange. Subhanallah. Senajan rong iso nglunasi moga-moga sing ngutangi lali. Amin. Oh enak. Pun ngaten mawon wis jam 2:30. Wis kesel kula. Ora kesuwen. Selak keselak ngenteni sepure liwat. Karena ini ada tema ukhuwah Islamiyah dan watoniyah, sedoyo ngadek nyanyi lagu Indonesia Raya. Berdiri gerak. Ayo bocah Banjar nyanyi Indonesia Raya le. Ayo. Kowe nyekeli weteng ngopo? Ngene, nyanyi kok ngene. Iwan keto. Malah Iwan nyedaki mbak-mbak iki ngopo e? Ayo, bocah Banjar maju rene le nyanyi Indonesia Raya le. Urung nyanyi Indonesia Raya mulih awas. Tak dongake seminggu rasa ngentut. Cangkemmu bro. Kat mau yo ngelak e padha. Perang ajar. Eling. Dengan sikap sempurna nyanyi kok ngene iki malah. Yo, ayo Banjar jukit. Maju dikit, madep rono. Jukit maju dikit. Lak beda jukit maju dikit. Lak junyuk maju nyuk beda. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tudua Indonesia. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina ya Allah wa aslih dhada bainina wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna waladana wa talamidana ya Allah min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an, min ahli al-dhikri wa riyadah, min ahli al-ibadati wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyahu min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wal'afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.